بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يسأل. Kemarin dijelaskan bahwasanya biak itu tempat ibadahnya Yahudi. Tapi ana lihat di dalam Al-Qur'an yang ada firisnya biak ialah tempat ibadah umum orang Nasara. Tolong jelaskan yang benar yang mana? Kilahuma. Dua-duanya ikhwan fillah jazakumullah qaulun salaf. Pendapatnya salafun salaf rahimahumullah taala. Sehingga ada qaul wa ada qaul. Dia mengatakan saumaah itu tempat ibadah khusus orang-orang pendeta di luar kota. Jauh di kota, di luar kota begitu, terpencil. Dia tempat-tempat ibadah mereka di tengah-tengah kota. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan saumaah itu untuk Nasara, dia untuk Yahud. Yani aqwal inna salaf, pendapat-pendapat salafun salaf rahimahumullahu taala, intinya itu nama-nama tempat ibadah umat-umat yang terdahulu. Ini dibedakan ada saumaah, ada kanisah, ada fiyak, ada dir, macam-macam namanya ya Pak. Itu yang saya lihat dalam kitab Ahkamu Ahli Zimmah Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala. Apakah salat duha disyaratkan juga bagi orang yang telah qiyamul lail? Naam ya akhi, qiyamul lail amrun wa ad-duha amrun akhar. Paham ya? Qiyamul lail perkara tersendiri, duha sendiri. Bukan berarti khanafuddin azzaikumullah orang yang telah qiyamul lail khalas enggak duha. Bukan berarti pula khanafuddin azzaikumullah orang yang duha khalas enggak qiyamul lail. La, duha sendiri, qiyamul lail sendiri. Naam. Adapun yang keutamanya lebih utama itu qiyamul lailnya. Naam, afdhalus shalat ba'dal maktubah. As-shalatu fi jawfil lail, shalat yang paling utama shalat maktubah. Ia salat tengah malam. Yassaranallahu ta'ala jami'an li dhalik. Wa indi soal. Jadi masalah ya ikhwan. Istulidun. Mau masalah apa ini sekarang? Yalla na'mal muraja'ah. Sekarang kita bahas tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan pihak kufar. Anta ya khanaf mas'ud. Ini ada soal. Apa hukumnya menikah dengan biarawati? Dirinci? Masya Allah. Dia ngasih tafsir tuh. Apa rinciannya ya khanaf mas'ud? Kalau dimungkinkan dia masuk Islam, boleh begitu. Kalau kamu memungkinkan, tidak boleh. Allah musta'an ya khadar al-Mas'ud. Raka Jundi, Abu Malik. Apa hukumnya nikah dengan biarawati? Duh, biarawati itu apa? Majusi. Yang saya tanyakan sekarang, biarawati. Apa hukumnya nikah dengan biarawati? Seorang muslim laki-laki menikah dengan biarawati. Boleh? Boleh juga. Kalau enggak bisa. Muslim masih muslimnya, wadiah masih biarawati. Jundi sebagai seorang da'i, wadiah biarawati di gereja. Ditinggalkan. Allah musta'an. Ya khana jindi. Harus pakai ilmu ya khana jindi. Ada sahl. Hendaknya ya khana sahl. Boleh. Mutlakan. Secara mutlak. Secara mutlak. Al-Ma'idah apa ya? Al-Ma'idah wa Nisa. An-Nisa wa Al-Ma'idah. Al-Ma'idah. Bagaimana bunyinya? Berarti boleh. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Sama syarat. Pokoknya permen ahli kitab khalas, dinikahi boleh. Masya Allah ya. Hah? Nah. Ha, kata ikhwan. Diperbolehkan menikah dengan perempuan ahli kitab. Dengan syarat mereka itu, ikhwan fillah azakumullah, menjaga kehormatan dirinya. Afifah. Tamam? Ha, kata. Orang yang menjaga kehormatan dirinya. Afum. Dengan nasul ayah wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang muhsanah dari ahli kitab, sehingga termasuk di sini orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani diperbolehkan menikah dengan perempuan-perempuan Yahudiyah dan perempuan-perempuan Nasraniyah dengan syarat mereka itu afifah yang terjaga kehormatan dirinya. Jangan kemudian kamu lihat di tengah jalan, kamunya lagi belanja di market atau apa, lihat, wah ini dia ini. Hah? Kepincut langsung, datangi rumahnya. Hah, ya Allah ya, hei biarawati, tinggal sama saya. Hukumnya boleh loh. Nggak ngerti ini orang bagaimana ini, biarawatinya ini. Walau dia gembala-gembala baiknya pastor, walau bagaimana nggak paham. Sehingga harus dicek ikhwan fillah jazakumullah. Kalau memang perempuannya itu afifat, muhsanat, menjaga kehormatan dirinya, maka tidak mengapa dengan nas ayat ini. Dengan nas ayat ini. Wa la ikhwan fillah jazakumullah. Qaulul muslimin 'ammatan illa. Ini pendapat semua kaum muslimin kecuali siapa yang bisa menyebutkan perkecualian ini? Sekelompok umat Islam yang memiliki pendapat nyeleneh tidak boleh nikah dengan perempuan ahli kitab. Ada yang tahu? Siapa ya kan Ustaz? Hah? Ya. Khawarij. Ada yang tahu? Apa beda? Syiah ya ikhwan. Orang Syiah. Salam kelama Syiah, mereka mengharamkan nikah dengan perempuan ahli kitab. Salam. Hada qawlun batil menyelisihi nafsul ayah. Soal akhir. Innaka khana badakiya. Perempuan ahli kitab di sini umum. Dalam artian baik itu pada masa-masa sebelum berubahnya Injil dan Taurat, dan juga mencakup pula masa-masa setelah perubahan Injil dan Taurat, ataukah khusus pada masa-masa ketika itu belum berubah Taurat dan juga Injilnya? Umum. Bukti yang menunjukkan umum. Naam, wahidah. Yang pertama ikhwan fillah jazakumullah, ayat tadi umum. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Umum. Baik itu pada masa-masa sebelum adanya perubahan. Tamam? Pada kitab suci mereka tadi ataupun setelah ada masa perubahan. Wa aidan ikhwan fillah jazakumullah, Injil atau Taurat sudah mengalami tahrif, perubahan. Tamam, oleh tangan-tangan pendeta mereka di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus. Tamam? Dan ketika beliau diutus, khana wa tinazakumullah, mereka tetap dikatakan sebagai ahli kitab. Sehingga umum, baik itu ahli kitab yang sudah berubah kitab sucinya ataukah belum, wa dha wasawab. Allah. Apakah biarawati tadi yang menikah dengan seorang muslim harus memakai atau wajib memakai hijab bila keluar rumah? Allah musta'an. Hadhihi mushkilatun ukhra. Aywa. Ada mushkilah ya ikhwan. Sebab persyaratan yang ditetapkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk orang-orang kafir zimmi ialah diantaranya perempuan-perempuan kafirah itu tidak boleh mengenakan hijab yang syar'i, pakaiannya harus selutut. Saya ingat saya, dilesak. Apa namanya, sepetis kok, selutut, sepetis. Alah ya, kok selutut. Gemeter jundi. Sepetis. Sama untuk membedakan ini wanita muslimah, ini wanita kafirah. Hada huwa. Adapun sekarang bagaimana kalau sekarang ini khanawatina azakumullah seorang muslim menikah dengan biarawati misalkan atau wanita ahli kitab, apakah harus menggunakan hijab? Al-jawab wallahu ta'ala alam sawab. Yus'al, yus'al. Tanyakan lagi. Ada yang mau nikah? Dengan biarawati. Allah. Bagaimana kalau ahli kitab itu musyrik? Ahli kitab itu musyrik ya. Nasara menyatakan bahwasanya Isa wallah adalah Allah. Ada lagi yang mengatakan Isa ibnullah, putranya Allah. Ada lagi yang mengatakan Isa tiga satu kesatuan dari tiga kesatuan. Awalnya musyrikun. Agaklah. Yahudi juga demikian mengatakan Uzair anak Allah. Musyrikun, tetapi mereka ini khonafidina azakumullah dikecualikan dari kaum musyrikin yang lainnya dengan satu bab, yaitu apa? Mereka diberi kitab suci. Paham tak? Maka disebut dengan ahlul kitab. Sementara orang majusi, dan yang semisalnya, mereka musyrikin dan tidak dikatakan sebagai ahli kitab. Kenapa? Sebab tidak ada kitab suci pada mereka. Sudah paham? Paham ini ya? Mafhumun insyaAllah ta'ala. Telah lewat hadis yang menyatakan bahwasanya waman ra'ani fil manami faqad ra'ani, siapa yang melihat saya dalam mimpi maka sungguh dia telah melihat saya. Apakah boleh kita berhujjah dengan riwayat ini untuk menunjukkan bahwasanya apabila seseorang melihat Nabi dalam mimpi dengan sifatnya yang sahih dan mengucapkan ucapan yang sesuai dengan syariat kemudian dia beriman kepadanya, dia dikatakan sebagai sahabah? Al jawab wallahu a'lam bissawab, al-zahir laisa minas sahabah. Bab yang dibahas oleh para ulama unai khanabatina azakumullah di dalam kutubul mustalah ialah man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa hidupnya. Pada masa hidupnya. Ada fil manam, al-zahir tidak demikian. Wallahu a'lam bissawab. Apakah taubat, apakah diterima taubatnya seseorang yang sengaja dusta atas nama nabi sallallahu alaihi wasallam? Naam ya khan. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad saraf. Katakan wahai Nabi SAW kepada orang kafir itu, kalau mereka mau menghentikan kekafirannya, maka akan diampuni bagi mereka dosa-dosa yang telah lalu. Ada ikhwan dosa kufur. Paham ini? Dosa kekufuran. Kalau mereka mau tobat, diampuni dalam ayat ini. Apalagi dosa seseorang yang sengaja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, diterima. Kalau dia bertobat dengan taubatan nasuha, juga dengan ayat innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Al-mas'alah hiya, ya jadi masalah karena bin azakumullah dalam bab riwayat. Dalam bab riwayatan. Apakah riwayat orang-orang yang pernah sengaja dusta atas nama Rasul itu diterima atau ditolak? Al-jawab fi tafsil, dirinci. Riwayat-riwayat yang sebelum dia bertobat, tolak semuanya. Adapun riwayat setelah dia bertobat, fi khilaf. As-sahih, tuqbal. Yang benar, ya khanabatina azakumullah, diterima riwayat setelah dia tobat. Kalau dia betul-betul taubatnya dengan taubatan nasuha, wada pendapat yang dikuatkan oleh al-imam Nawawi rahimahullah, wa san'ani rahimahullah ta'ala, dan para ulama yang lainnya. Apakah benar ada sahabat yang mengambil atau memanfaatkan makanan yang ada di sekitar Ka'bah ketika Fathu Mekah? Bila benar, apakah bisa jadikan dalil bolehnya mengambil atau memakan makanan yang ada pada acara selamatan 7 hari atau 40 hari atau 10 hari atau 1000 hari kematian seorang? Wallahu a'lam yumbar ikhwan. Dilihat. Kalaupun benar al-jawab huwa minal ghanimah. Termasuk ghanimah fanabudina azakumullah. Ghanimah boleh dimakan. Ghanimah kalau dalam bentuk makanan fanabudina azakumullah boleh dimakan. Tamam? Sehingga yumar fi sihatihi. Wallahu ta'ala alam bisawab. dilihat keabsahannya. Kalaupun sahih, itu bisa dimanakan dengan ghanimah. Adapun permasalahan makan-makanan yang untuk acara-acara seperti khamidin a'azakumullah, kalau dalam bentuk daging-dagingan, al-luhum, maka enggak boleh. Sebab termasuk ma'uhila lighairillah, termasuk segala sesuatu yang dipersembahkan untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Yang menjadi muskilah sekarang, ikhwan, ialah makanan-makanan yang bukan daging-dagingan, seperti nasinya, atau buah-buahannya, atau kerupuknya, atau pisangnya, atau apemnya, jemblemnya, sayurnya, atau yang semisalnya. Bagaimana ini, ikhwan? Ada khilaf di kamar ulama wal ahwab, tentu kehati-hati ini, ikhwan. Tarku dhalik, ditinggalkan itu semuanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu kitabatil ilm. Bab menulis ilmu. Yani anjuran untuk menulis ilmu. Wa dzakana mutin a'zakumullah. Dulu di awal-awal zaman salafun salih rahimahumullahu taala fi khilaf. Ada ikhtilaf, beda pendapat di kalangan salaf tentang masalah menulis hadis. Ada sebagian yang melarang, ada sebagian yang membolehkan. Setelah itu, khanabutina azakumullah, ikhtilaf ini inqarada. Habis masa ikhtilafnya. Setelah itu para ulama ittifaq sepakat diperbolehkan menulis hadis. Bahkan mereka mengatakan sunnah untuk menulis hadis. Sunnah untuk menulis hadis. Dan itu karena bintina azakumullah umum. Sehingga al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan dengan bab, bab kitabatil ilm. Bab menulis ilmu. Sehingga umum, baik itu ilmu hadis, atau Al-Quran, atau tafsir, atau fiqih, atau yang lain-lainnya. Termasuk dalam bab ini, khanabitina azakumullah. Qala haddathana Muhammad ibn Salam al-Bikandi. Qala akhbarana Waqi' Waqi' ibn al-Jarrah ibn al-Malih imam. Beliau ini, khanabitina azakumullah, dikenal dengan julukan Thiqatun baina da'ifain. Thiqatun baina da'ifain. Rawi yang thiqah, yang diapit dua da'if. Apa maknanya ini, ya Khanatul Rahman? Apa maknanya ini? Jangan lamun, ya. Imam Waqi' dijuluki sebagai rawi yang thiqatun baina da'ifain. Rawi yang thiqah, diapit dua yang da'if. Maknanya apa? Yani anaknya Imam Waqi' da'if. Bapaknya Imam Waqi' juga da'if. Tamam, Imam Waqi' itu punya anak namanya Sufyan. Sufyan ibn Waqi' da'if. Punya bapak namanya siapa? Al-Jarrah ibn al-Malih da'if juga. Anaknya da'if, bapaknya da'if, beliaunya thiqah. Sehingga rawi yang thiqah diapit dua rawi yang da'if. Hadza Imam Waqi'. An Sufyan. Man Sufyan ya ikhwan? Wa Tsauri. Naam. Sufyan Tsauri. Karena Imam Waqi' rahimahullah banyak meriwayatkan dari Imam Tsauri. An Mutarrif, ada Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syakhir. An Syabi. Asy-Syabi ikhwan namanya siapa? Amir Ibnu Syarahil. An Abi Juhaifah. Abu Juhaifah namanya Wahab As-Suwa'i. Wahab As-Suwa'i, dan dia sahabiyun jalil. Sahabat Rasul yang mulia, khanabatina azakumullah. Qala, dia berkata, qultu li'aliyin, saya pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, hal indakum kitab, apakah kalian memiliki kitab, yakni kitab khusus, tamam, kitab khusus yang tertulis khusus diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu dari Allah. Paham ya? Ini pertanyaan. Apakah kalian wahai Ali bin Abi Thalib di sini menggunakan mabirkum lil jama'? Ada yang mengatakan ta'zim untuk memuliakan Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan untuk ahlul bait secara umum. Apakah kalian wahai ahlul bait, wahai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam punya kitab khusus, ilmu khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin yang lain? Hagar, itu pertanyaannya. Pertanyaan seperti ini khonabidin azakumullah sering kali ditanyakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Tamam? Ada beberapa orang ya ikhwan yang bertanya demikian kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Juga pernah ditanyakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dengan syarat yang sahih disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad Al-Imam Al-Bukhari. Juga pernah ditanyakan kepada putranya Ali bin Abi Thalib, yaitu Muhammad ibn al-Hanafiyah. Muhammad ibn al-Hanafiyah. Juga dengan syarat yang sahih juga disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tamam, artinya apa? Banyak tokoh-tokoh Ahlul Bait, tokoh-tokoh keluarganya Rasul SAW yang ditanya dengan pertanyaan seperti ini. Apakah kalian, wahai keluarganya Rasul, memiliki ilmu khusus, kitab khusus yang didapatkan dari beliau SAW? Ini pertanyaan disampaikan. Kenapa ya, Pak? Dikarenakan orang-orang Syiah, ada Syiah lagi ya, Pak. Orang-orang Syiah, Rafidah, mereka meyakini bahwasanya Ahlul Bait, keluarganya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ini memiliki ilmu khusus, ilmu tertentu yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada mereka yang tidak disampaikan kepada kaum muslimin. Paham ya? Ada Syiah ya, ikhwan. Sehingga banyak yang kemudian bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu langsung. Apa jawabannya? Qala la, tidak ada. Hadza khana bidin azakumullah qasimatun lidh-dhuhur, kata para ulama. Mematahkan langsung punggung-punggungnya orang Syiah. Tamam? Mematahkan langsung punggungnya orang Syiah. Menunjukkan kedustaan mereka atas nama Ahlul Bait. Ada bukti langsung ya, ikhwan. Langsung Ali bin Abi Thalib yang membantah demikian. Allahul musta'an. Illa kitabullah, tidak ada itu kecuali kitabullah, yakni Al-Qur'an. Yang ada Al-Qur'an ini tadi, yakni yang ada pada kaum muslimin, enggak ada yang khusus. Baik. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, "La, tidak ada. Illa kitabullah, kecuali kitabullah." Ini Al-Qur'anul Karim yang ada pada kaum muslimin ini. Au fahmun u'tiyahu rajulun muslim, atau pemahaman yang diberikan kepada diberikan ia kepada laki-laki yang muslim. Yani laki-laki yang muslim diberi pemahaman oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk memahami hukum-hukum yang terkandung dalam kitabullah. Oleh ikhwan, tentunya masing-masing orang punya kelebihan sendiri-sendiri. Memiliki kelebihan yang tidak ada pada orang lain. Pemahaman dia tentang kitabullah. Au ma fi hadhihi shahifah, atau yang ada dalam lembaran ini. Ama yang dalam lembaran ini khusus. Atau kemudian dikasih ilmu khusus. Lah. Maksudnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda tentang sesuatu ditulis sama Ali bin Abi Thalib. Nah, ditulis, dimasukkan dalam sebuah lembaran, digulung dan dimasukkan dalam pedangnya beliau. Dan ilmu beliau sendiri, ilmu yang beliau cari Beliau mencari ilmu, mendapatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat yang lainnya mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu, saya berkata kata Abu Juhaifah, "Wa ma fi hadhihi as-sahifah?" Apa yang disebutkan dalam lembar tersebut? Maka Ali bin Abi Thalib ikhwan mengambil dan membuka lembar tadi. Qala, kata Ali bin Abi Thalib, "Al-aql." Padanya ada al-aql. Apa artinya al-aql? Hah? Apa artinya akal? Ada akal begitu. Hah? Al-aql ya ikhwan, ialah ad-diyah. Diyat, tebusan. Tebusan, diyat. Kenapa disebut dengan al-aql? Al-aqlnya ikhwan diambil dari kalimat iqal. Iqal itu ialah tali yang dipakai untuk mengikat unta. Tali yang dipakai untuk mengikat unta. Kenapa disebut dengan iqal atau akal atau ukul? Dikarenakan ikhwan abidin azakumullah, mereka pada waktu itu kalau memberikan tebusan kepada waliul maktul, wali yang terbunuh, wali sesan yang terbunuh, ontanya itu dibawa ke rumah pihak yang terbunuh tadi, dan kemudian ditaruh di halaman rumahnya, kemudian diikat dengan iqal. Diikat dengan iqal, dengan tali. Paham ya? Misalkan si A terbunuh, pembunuhnya si B. Paham ya? Walinya si A ini memaafkan, sudah jangan kena kisos, tapi dia saja tebusan. Maka si B harus membayar tebusan. Berapa ikhwan tebusannya? Satu nyawa dihargai berapa? Hah? 100 ekor unta. Pahamin ya? Eh? Nah mereka ini ikhwan abidin azakumullah, kebiasaan mereka yang pihaknya B ini giring ontanya dibawa ke rumah si A tadi, dimasukkan dalam halaman dia, ontanya diikat semua dengan iqal. Gampang hitungnya, 1, 2, 3 terus 100 salat, ini diatnya minggir salat. Terus diatnya ini untuk siapa ya Pak? Tebusannya ini apa untuk yang maktul tadi itu, yang mati itu, untuk siapa ya Pak? Diperuntukkan untuk ahli warisnya. Untuk ahli warisnya. Ini kira-kira ahli waris. Sekarang ada orang yang maktul terbunuh. Dia meninggalkan bapak. Meninggalkan 4 saudara laki-laki. 4 saudara perempuan. Tamam? Dia masih bujang. Belum nikah. Lihat apa ini? Diatnya dikasihkan ke siapa ini? Tebusannya ini. Ya Allah Abdul Aziz. Ada orang mati, meninggalkan tebusannya banyak. 100 ekor unta. Ada kalau sekarang ini khanatina azakullah langsung kaya dia. Satu ekor unta itu di atas 10 juta sekarang harganya. Taruh misalkan 20 juta, dikarenakan 100, berapa? 200 juta, lebih. 2M. 100 kali 20 berapa? 2000 ya? Ya, bingung. 2000 kan? 2000, 2M. Ya salah. 2M. Larinya kemana nih akhirnya Abdul Waris? Dia mati, mesti bujang. Meninggalkan bapak. Bapaknya dia. 4 orang saudara kandung. 4 orang saudari kandung. Kelas. Dikasihkan ke bapak dia semua. Kuluh. Semuanya. Saudaranya nangis. Gak dikasih. Lo kenapa? Hah? Dia, mereka semuanya mahjub dengan ab. Semua saudara dia yang laki-laki, yang perempuan, nangis. Ngir. Semua harta diserahkan kepada bapak. Bapak ini, kalau tidak azakumullah, menjatuhkan, menghapuskan saudara-saudara dia sendiri. Akhirnya nangis dia. Ya Allah, saya ngiler dawat bagian. Minimal dawat 5 ekor unta. Seneng sudah. Seneng. 5 ekor sudah berapa itu? 100 miliun. 100 juta. Ini enggak dapat 12. Diborong kabeh. sama bapaknya. Ada ikal. Artinya ikhwan, dalam lembaran tadi itu terdapat ahkam. Ahkamudiyah, wa asnafudiyah, wa aksamudiyah, begitu. Diterangkan tentang hukum-hukum diyat, macam-macamnya, jenis-jenisnya, pembagiannya siapa saja. Itu maksudnya di sini. Wa fijakul asir. Dan pembebasan budak. Bukan budak, tawanan. Ini menerangkan tentang anjuran-anjuran untuk membebaskan tawanan. Wa alla yuqtalu muslimun bi kafir. Dan seorang muslim tidak boleh dibunuh dengan orang kafir. Artinya, ada orang muslim. Dia ini membunuh pihak kafir. Mati yang kafir itu. Maka sang muslim tadi, tidak bisa dikisos. Tidak dikisos. Itu maksudnya. La yuqtalu muslimun bi kafir. Orang muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab dia membunuh pihak kafir. Tidak dikisos. Yang ini dalam lembaran tadi, ada hukum-hukum tentang masalah kisos, hukum tentang masalah tawanan perang, hukum tentang masalah diat. Itu semuanya didapatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau mendengarkannya dari beliau. Maka di sini lembaran tadi itu tulisannya Ali bin Abi Thalib nulis ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hadhihi shahifah mafqudah. Tamam, lembarnya ikhwan hilang. Tamam, ya laitaha. Tuh kiranya ikhwan fillah jazakumullah masih ada. Dan kemudian disebutkan rinciannya oleh para ulama una al-muhaddithun. Maka menjadi ilmu yang sangat besar ikhwan fillah jazakumullah. Maka di sini ikhwan fillah jazakumullah menunjukkan dianjurkannya menulis ilmu dan itu terjadi di zamannya para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadza huwa. Dan insyaallah faedah yang lainnya akan bisa kita ambil pada pertemuan yang berikutnya pula. Walhamdulillahirabbil alamin.